belajar, tiba-tiba 3 pekan kemudian ada orang-orang menyimak tayangan ini, maka kita katakan huwa ma'i, dia bersama saya. Nah, dalam bahasa Arab kalau disebutkan kalimat ma', itu menunjuk satu, boleh jadi orangnya hadir bersamaan di satu tempat atau orangnya terpisah tapi masih mengikuti tuntunannya. Nah, ayat ini seakan-akan ingin mengatakan walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang mengaku bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hidup bersamanya di satu masa, maka sahabat-sahabatnya. Kalau tidak hidup di satu masa, maka dia antum masih beriman? Berarti ayat ini berlaku bagi antum. Yang tidak beriman tidak berlaku ayatnya. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Kalau uraian sudah jelas disampaikan, jangan banyak lagi ditanyakan. Khawatir banyaknya pertanyaan itu menjadikan yang jelas semakin tidak jelas nantinya. Baik. Yakin dengan ayat ini? Siap mengamalkan? Jelas uraian saya? Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Kenapa ada kertas ini? 5 menit. Insyaallah kita hafalkan ayat dengan nomornya, dengan posisinya, dengan bagian di Quran. Saya ingin tunjukkan kepada Anda bahwa ternyata kita diciptakan dengan cerdas dan Anda bisa menghafal Quran dengan berbagai keadaannya insyaallah. Boleh dihapus? Alhamdulillah. Biasanya kalau boleh dihapus, siapa aja boleh hapus ya. Biar cepat ya, antum sebelah sana, saya sebelah sini. Bismillah. Kurang apa lagi? Datang sendiri, nerangkan sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri. Masya Allah, bimbing sendiri. Ya. Berapa? Alhamdulillah. Saya mulai dari sebelah sini ya. Tes kelihatan. Taim. Seperti ini. Nanti mushafnya sedang kami cetak insyaallah langsung dengan bukunya dipadukan jadi satu. Ya, kita beri nama Muslim Zaman Now, hafal Quran dalam 30 hari. Bismillah. Ini apa? Untuk kotak. Baik. Ini sebelah mana? Ini sebelah mana? Baik. Ini kanan, ini kiri, ini tulis kanan. Ini kiri. Baik, pelan-pelan, fokus. Sekarang kita simulasikan dulu. Mau juz amma, mau dari depan atau mau dari belakang? Depan atau belakang? Yang depan angkat tangan. Yang belakang? Baik. Baik, saya ulang ya. Mau dari depan, dari belakang? Depan angkat tangan. Baik, belakang angkat tangan. Baik, hampir seimbang tapi lebih banyak dari yang belakang ya. Baik, kita mulai dari yang belakang dulu, juz amma. Juz amma dimulai dari surah apa? An-Naba. An-Nas, An-Nas di akhir ya. Masya Allah. Mana tadi, Umar? An-Naba. An-Naba berapa ayat? 40 ayat. 40 ayat. Perhatikan baik-baik. An-Naba ada 40 ayat. Ayat 1 sampai 30 itu di kiri. 1 sampai 30. Ayat 31 sampai 40 itu di kanan. Siap? Paham di sini? 1 sampai 30 sebelah mana? Kiri. 31 sampai 40 sebelah mana? Baik, saya mau cek sini lihat-lihat. 1 sampai 30. Saya ambil garis tengah-tengahnya di sini. Misal saya ambil 15. 15 sebelah mana? Kiri. Sekarang perhatikan baik-baik. Lihat ya, jangan ada yang bicara dulu. Kiri, kalau rasakan azab yang tidak berkurang sedikit pun. Celup, hancur, angkat, sembuh lagi. Ah, kenapa sembuh? Supaya sakitnya terasa lagi dari awal. Masukin, angkat, masukin, angkat. Satu harinya sama dengan 1000 tahun. Satu detiknya sama dengan 48 hari. Jadi kalau ada orang masuk ke situ saja cuma satu detik, maka rasanya sama dengan 48 hari. Anda tidak percaya? Silakan aja. Nah, ini kafar namanya. Awas. Kalau kemudian itu diambil menjadi pemilik kekufuran dan dia yakin dengan itu, langsung mengingkari Allah Subhanahu wa taala, sifat kafar ini diambil kemudian sifatnya kufur oleh pemiliknya, dijadikan sebagai pemilik punya saya, langsung mengingkari Allah, maka berubah dia jadi isim fa'il, subjek. Berubah dari kafar jadi kafir namanya. Jama'nya kafirin atau kafirun. Dalam Quran terbagi dua bagian. Bagian pertama biasanya kafirun ini orang yang dia belum beriman, ingkar terhadap Allah dan ibadah kepadanya, tapi umumnya tidak menyakiti umat Islam, cuma suka ngajak-ngajak. Nyakitin sih enggak, cuma suka ngajak-ngajak. Dia tidak menyerang, tapi kadang masuk lewat hal-hal tertentu ingin mengajak umat Islam keluar dari keyakinannya. Contoh, satu malam datang beberapa utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 15 abad yang lalu. Mereka mengatakan, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita enggak usah berperang. Tidak perlu bermusuhan. Kita kompromi saja. Malam ini kami menyembah Tuhanmu. Besok-besok engkau sembah Tuhan kami. Kita enggak perlu berperang, cuma kita kompromi saja. Nanti kami tawarkan kepadamu, engkau ingin kedudukan? Engkau ingin kekuasaan? Engkau ingin harta benda? Kami angkat kau jadi hartawan terpandang yang punya kedudukan yang luar biasa. Tapi kita kompromi saja, tawarkan kemudian kepadanya, ya tawaran-tawaran, engkau sembah Tuhan kami besok-besok, malam ini kami menyembah Tuhanmu. Maka seketika diturunkan kemudian satu surah dengan namanya sekaligus, Qul ya ayyuhal kafirun. Saya berikan rumus cepat dalam tafsir. Jika ada satu kejadian tidak disebutkan namanya siapa, kapan kejadiannya, maka ini isyarat bahwa kejadian itu akan terjadi lagi di setiap masa, di masa yang akan datang, dengan tokoh dan keadaan yang berbeda. Ingat baik-baik. Jika disebutkan satu kejadian, namanya tidak detil dituliskan, kapan peristiwanya tidak diceritakan, maka ini menunjukkan bahwa peristiwa itu akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh dan keadaan yang berbeda. Maka sampai kapanpun termasuk detik ini, akan didapati orang-orang yang bukan muslim tidak menyakiti pada orang Islam, cuman suka ngajak-ngajak. Akan ada itu. Ya, misal car free day, ya carnya yang free. Ininya tidak. Datang bawanya biskuit, kan? Bawanya misalnya bantuan macam-macam, Indomie dan seterusnya. Setelah itu menyampaikan, begini, begini, begini. Ya percaya kepada Tuhan kami seperti ini, seperti ini. Ini biskuitnya macam-macam. Sampaikan kepada orang ini kalau datang, maaf pak, bapak telat. Yang seperti bapak, ibu, sudah ada 15 abad yang lalu. Bapak kemana aja selama ini? Ini sudah ada yang seperti bapak, nawarkan. Dan Nabi kami dengan indahnya menyampaikan turun satu surat. Pak, kepada bapak, kami tidak ingin memaksa apa yang Anda sedang ibadahi, tapi Anda pun tidak harus memaksa kami untuk ikut Anda. Lakum dinukum waliyadin. Anda boleh tunaikan apa yang Anda yakini. Kalau percaya dengan Islam, silahkan bersyahadat. Ini artinya syahadat. Jadi kita balikin kepada dia tuh, paham ya? Nah, itu yang disebut dengan kafirun. Tapi kalau sudah orangnya berniat menyakiti, memang punya maksud misalnya untuk menzalimi, dan perbuatannya perbuatannya buruk, maka berubah kalimatnya bukan kafir dan kafir lagi, tapi langsung berbentuk jamak dalam sifat dan pelakunya sekaligus, disebut dengan kufar. Namanya kufar bisa berarti perbuatan yang menyimpang atau orang yang memang bermaksud menyakiti dan ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudariku dan Mirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini Sabtu 15 Safar 1439 Hijrah, kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas menjalani sebagian dari titian kehidupan kita. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga hari ini kita mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga sisa kehidupan kita bisa lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah kita lalui. Rugi kiranya jika ada seorang diberi kesempatan tapi tidak memanfaatkan apa yang dianugerahkan, terlebih jika ia menyadari bahwa masa-masa lalu banyak yang tersia-siakan. Jika Anda bertanya pada setiap orang yang telah memasuki fase baligh dan telah tumbuh berkembang dewasa, apakah banyak kebaikan atau kesalahan yang diperbuat? Hampir setiap orang akan mengatakan, saya masih banyak salahnya, saya masih banyak kurangnya. Jika Anda tanyakan, apakah ada seorang yang tidak punya dosa? Maka umumnya orang akan berkata, tidak ada orang yang tidak punya dosa. Tapi anehnya, ketika Allah berikan kesempatan hari baru baginya untuk bisa melengkapi kekurangannya, menangisi dosa-dosanya, dan mencari bekal terbaik untuk menutupi kekurangannya, masih belum juga dimanfaatkan dengan baik untuk bisa berubah, mendapati hal yang lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kisah orang dulu ditampilkan dalam Al-Quran, diceritakan tentang Fir'aun, dikabarkan tentang Qarun, disampaikan tentang istri-istri yang durhaka pada suaminya, bahkan ada di antara mereka istri-istri Rasul. Juga ditampilkan istri-istri yang berbaik kepada suaminya, bahkan ada di antara mereka yang menjadi bagian dari keluarga yang sangat zalim. Kisah itu dihadirkan bukan untuk menjadi cerita yang kita kemudian perdengarkan pada setiap orang, tapi pelajaran yang Allah tampakkan kepada kita supaya setiap manusia yang hadir ingat bahwa itu pernah terjadi dan jangan sampai kita terperosok pada persoalan yang sama. Ini penting saya sampaikan. Saya baru kembali dari Turki dan melihat ada 4 peradaban, 3 binasa, 1 bertahan sampai dengan kini. Yang 3 kebinasaannya tidak sekaligus dihabiskan oleh alam, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tersisa puing-puingnya supaya menjadi pesan bagi generasi di masa depan bahwa perbuatan yang sama tidak akan mengekalkan satu manfaat kecuali hanya puing-puing yang menjadi dokumentasi saja. Dulu pernah ada Hatti yang punya kemampuan seperti Thamud dan Ad. Dia bisa memahat, membuat lubang di gunung-gunung, bahkan membuat gorong-gorong dan tempat-tempat untuk beraktivitas. Anda tahu apa yang terjadi? Mereka membuat ratusan tahun sebelum Masehi. Sampai kini tidak ada bekasnya kecuali hanya puing-puing saja. Ditampilkan itu dan saya sempat masuk ke dalamnya, bagaimana menyaksikan tatanan yang luar biasa, dapurnya, tempat istirahatnya, tempat ibadahnya, dan sebagainya. Tapi karena menjauh dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, itu hanya menjadi bekas sampai dengan kini, tidak pernah dimanfaatkan dan hanya sekedar jadi objek foto-foto dalam kehidupan. Tidak ada bedanya ketika antum datang ke satu tempat ingin difoto. Tidak ada bedanya ketika antum melihat tumbuhan yang cukup baik ingin difoto. Tapi persoalannya, maaf, tidak ada orang yang memanfaatkan tempat itu. Kami datang ke Efes, ada peradaban Yunani yang konon disebutkan dalam catatan sejarahnya itu telah dibuat 700 tahun sebelum Masehi. 700 tahun. Sampai sekarang hanya puing, Pak. Hanya puing. Tiang-tiang sebagian dari tertata seperti kolosium, sebagian katanya tempat perpustakaan, ya, namanya Celsus, dia membuat 12.000 gulungan disimpan di situ, cuman cerita aja, kisah. tidak ada yang memanfaatkan, cuman bangunan puing. Dan dikalahkan oleh peradaban yang ketiga Romawi, hancur semuanya, kemudian diambil alih oleh Romawi. Diperluas sampai ke Heliopolis, sampai ke titian laut Mediterania, kalau disambungkan sampai ke Italia, nyebrang sedikit ke Tripoli, sampai ke Sumrata. Di daerah Tripoli ada Sumrata, itu peninggalan Romawi juga. Apa yang terjadi? Cuman puing. Gak ada yang memanfaatkan. Yang tinggal di situ tidak ada, yang beraktivitas tidak ada. Orang hanya datang ke situ sekedar foto, lihat dokumentasi, dengar cerita. Tapi tidak semua orang yang datang ke situ dia bisa membaca dengan imannya. Jadi kalau Anda ingin mengukur dengan menggunakan iman, banyak ayat-ayat Quran memberikan gambaran kepada kita. Di antara tingkat kekuatan orang-orang yang imannya kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang ia lihat, ia dengar selalu mengingatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diantaranya diisyaratkan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Di balik penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu akan ada tanda. Perhatikan baik-baik. Tandanya disebut dengan ayat. Ya, beda. Ada ayat, ada alamat, itu beda. Alamat dari bahasa Arab, Pak. Ya, diserap ke dalam bahasa Indonesia. Alamat itu tanda yang mendekatkan seseorang pada tujuan. Dikala Anda sudah tahu alamat, yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu isi Al-Quran disebut dengan ayat. Al-Baqarah berapa ayat? Ali Imran berapa ayat? Karena setiap Anda baca Al-Quran menjadi semakin dekat Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak percaya silakan ibu berwudu, buka mushaf, baca Al-Quran. Akan ada suasana hati tersendiri, seakan-akan ada kedekatan yang berbeda antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti ada orang yang mendengar ayat saja dibacakan, itu bertambah keimanannya, semakin terbangun tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ke-8 ayat yang kedua. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ada orang-orang yang kalau dibacakan ayat Quran kepadanya, imannya bertambah. Ada yang menangis, ada yang terharu, ada yang bergetar. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan semakin dekat hubungan tawakalnya dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat. Ya, dan yang paling menarik, nanti Allah tidak sekedar menghadirkan kedekatan lewat ayat-ayat yang tertulis. Allah menghadirkan bentangan kehidupan yang dengan semua penampakan di langit, di bumi, darat, laut, udara, dihadirkan tanda-tanda kebesaran Allah untuk menafsirkan tanda-tanda yang tertulis dalam Al-Quran. Nah, orang yang imannya kuat, semakin dekat dengan Allah, maka tanda-tanda alam yang dia lihat ini akan langsung menghujam dalam jiwanya dan memberikan gambaran kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan tanda di alam untuk menafsirkan secara langsung tanda-tanda dalam Al-Qur'an. Maka ditafsirkanlah Ali Imran ayat 190 dan 191 tadi, buka di Fusilat Quran surah 41 ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan tampilkan, akan perlihatkan tanda-tanda yang mendekatkan setiap hamba kepada kami. Lihat, fil afaq, di seluruh semesta, darat, laut, udara, di luar bumi dan sebagainya. Jadi begitu antum lihat, mohon izin, maaf ya, kalau ingin ukur tingkat keimanan kita, coba malam lihat ke langit. Begitu lihat bintang, kalau Anda hanya merasakan kekaguman melihat bulan yang bulat di hari-hari ini, bagus ya bulan, standar. Ya, standar. Tapi kalau Anda sudah berkata, Masya Allah, begitu indah ciptaan Allah, menjadikan rembulan, begitu bulat sempurna sinarnya, keimanan Anda luar biasa di situ. Lihat bintang, ingat Allah. Lihat bulan, ingat Allah. Nah, ada di antara tempat-tempat yang Allah tetapkan menjadi sinyal kehidupan bagi setiap masa, di situ ujian keimanan kita. Maka difirmankan, siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Jalan-jalanlah, silahkan jalan-jalan di muka bumi. Di jalan-jalan itu sunnah, Bu. Pak, enggak pakai sunnah. Ya. Sunnah. Silahkan jalan-jalan. Tapi jalan-jalan seperti apa yang sunnah? Harus diteruskan. Boleh, silakan. Kalau Anda ingin jalan-jalan, silakan. Tapi lihat kalimat Qur'annya, fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. silahkan jalan-jalan, tapi cari tempat-tempat yang bisa menguatkan iman. Di antaranya cari peninggalan orang dulu yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, diabadikan tempat itu sebagai pesan bagi kita, jangan berlaku lagi seperti itu. Makanya Nabi pernah menekankan, Anda silahkan kalau mau rihlah. Kata Nabi, la tashuddur rihal. Jangan Anda menguatkan keinginan untuk jalan-jalan, rihlah illa li thalathin, kecuali pada 3 tempat. Jadi kalau Anda ingin jalan-jalan, 3 tempat ini yang paling utama. Tapi kata para ulama, bukan 3 tempat ini jadi batas. Kalau ingin jalan harus ke 3 tempat ini saja, bukan. Maksudnya 3 tempat ini contoh yang paling mulia. Kata Nabi, Masjidil Haram, ke Masjid Al-Haram, Masjid Hadha, Masjid Nabawi, wa Masjid Al-Aqsa, 3 tempat. Kata para ulama, kita boleh melihat batasan masjidnya, tapi yang paling penting adalah lihat sinyal di hadis itu, membahas secara ma'nawi. Kenapa diarahkan ke 3 tempat itu? Karena hanya 3 tempat itu ketika kita hadir di dalamnya, iman kita meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis itu kata para ulama hadis adalah analogi. Kalau Anda ingin jalan-jalan ke beberapa tempat, silahkan investasikan dana yang Anda dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai titipan, tempat-tempat yang bermanfaat yang bisa meningkatkan iman. Jadi kalau Anda silahkan, ya, ada waktu untuk luang jalan untuk refreshing, gak ada masalah. Tapi cari tempat yang bisa menguatkan iman. Kalau ke tempat-tempat yang tidak ada manfaatnya untuk apa? Ya, Anda habis tenaga, habis waktu, habis dana dan sebagainya. Nah, yang mau saya tutup dari mukaddimah kita pada pagi ini, cuma satu ternyata, di antara sekian banyak peradaban yang dibaca oleh orang Islam pada saat itu, datanglah setidaknya orang-orang saleh dari mulai Seljuk sekitar 1007, kurang lebih 1075, datang lewat wilayah Asia Tengah, masuk kemudian ke Turki, dikembangkan kemudian kisaran tahun 1320 dengan datangnya seorang Muhammad Al-Fatih. Perhatikan baik-baik. Ini yang mau saya sampaikan. Terukir di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimat yang sangat indah. Futihatil Qastantaniyah. Konstantinopel itu akan dibuka. Islam akan masuk ke dalamnya. Nilai Islam akan tersebar. Ditaklukkan Konstantinopel. Oleh siapa? Kata Nabi, oleh seorang panglima yang saleh, membawa pasukan-pasukan yang saleh. Lihat baik-baik ya, bagaimana cara sebagian sahabat membaca hadis. Ada sementara orang, kalau Nabi mengabarkan berita di masa depan, itu hanya bermimpi dan menunggu. Ah, nanti akan datang, nanti akan datang. Dia bermimpi, dia menunggu. Tapi dia tidak pernah bangun dari mimpinya. Sebagian orang, dia ingin terlibat menjadi bagian yang nyata dari mimpi itu. Maka dia bangun dari mimpinya, dia menjadi bagian di hadis itu. Dia lihat penggalan terakhirnya, oleh seorang panglima, pemimpin yang saleh. Maka berusaha dia menjadi saleh sesuai dengan ukuran hadis itu. Dan pasukan-pasukan yang saleh. Maka di antara sekian banyak orang ada yang mencoba. Dari zaman sahabat mencoba, tidak berhasil. Zaman selanjutnya mencoba, kurang kekuatan. Pada masa Muhammad Al-Fatih, apa yang ia lakukan pertama kali? Ia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia berusaha memperbaiki dirinya menjadi saleh. Cari guru yang baik, datang ke masjid, dia dekatkan dirinya dengan Allah. Setelah itu dia pelajari kenapa orang dulu tidak berhasil menaklukkan Konstantinopel. Dia lihat kekurangan-kekurangannya, hebatnya. Setelah itu dia kumpulkan pasukan, dia dekatkan pasukannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan terjadilah kemudian ketetapan itu. Dibukalah oleh Muhammad, alhamdulillah, Muhammad Al-Fatih, terbuka semua itu. Yang ingin saya tutup, lihat baik-baik. Muhammad Al-Fatih belajar dari Nabi SAW bagaimana caranya bisa meninggalkan satu peradaban yang tetap ada fungsinya, manfaatnya ada, dan tidak meninggalkan puing. Dulu orang bangun istana, beliau membangun masjid. Silahkan cek, bukankah Nabi pertama hijrah ke Madinah, apa yang dibangun? Masjid. Di jalan, bangun Masjid Quba. Ke Madinah, bangun masjid, Masjid Nabawi. Pertanyaan saya, Masjid Quba sampai sekarang masih ada? Ada, 15 abad. Masjid Nabawi masih ada? Masih. Perhatikan bedanya, bukan cuma masih, tapi sampai sekarang masih digunakan sebagai tempat salat. Masih digunakan sebagai tempat yang bermanfaat. Digunakan tempat yang penuh dengan keberkahan. Setiap Anda mendekat kepada Allah dan melakukan aktivitas apapun, maka segala yang Anda kerjakan akan abadi sifatnya dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau kemudian membangun masjid-masjid. Ada Blue Mosque dibangun, ada Grand Mosque dibangun, ada Green Mosque dibangun. Begitu Anda lihat masjid-masjid ini sampai sekarang masih ada. Ada Masjid Muhammad Isa Bey sampai sekarang. Semua puing hancur, Heti hancur, Romawi hancur, Yunani hancur. Maaf, cuma masjid yang sekarang masih ada. Silakan masuk ke Green Mas, Masjid Hijau. Begitu Anda masuk, Masya Allah. Bahkan aturan tangganya sudah diatur, berapa jumlah tangganya. Setiap titian tangga beda, yang menunjukkan kapan masjid itu dibangun. Tangga pertama itu 21, tangga kedua itu 12, tangga ketiga itu 9, tangga yang selanjutnya itu ada 7. Ya, begitu Anda masuk lewat situ, Masya Allah, belok kanannya, kemudian dibuatkan monumen untuk mengenang siapa pendirinya dan sebagainya. Maksud saya, beruntunglah kita di antara sekian hamba Allah yang tengah ada kesibukan di Sabtu ini, sebagian besar bahkan mohon maaf ya menghadirkan weekendnya untuk bisa mendekat pada urusan dunianya, dan andalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di tempat yang telah melewati abad-abad dalam pergantian masa. Di tempat itu setiap orang mendekat kepada Allah, di tempat itulah Allah memberikan keberkahan bagi setiap hamba-Nya, yaitu di masjid. Maka saya ingin bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga siapapun yang hadir pada kesempatan saat ini mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dirubah oleh Allah menjadi yang terbaik setelah selesai keluar dari masjid ini insyaallah. Kita lanjutkan dulu ya pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dengan pelajaran itu insyaallah hasilnya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Topik selanjutnya tentang sifat sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan lalu telah kita selesaikan i'tidal. Ya. Baik, pelan-pelan. Saya ingin cek catatan Anda. Baik, pelan-pelan. Sudah? Teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Hari ini kita akan belajar sifat sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat sujud Nabi yang akan dimulai dari pembahasan i'tidal setelah kita selesaikan bab ruku' di pertemuan yang lalu. Ruku' kita sudah selesai. Kemudian sekarang masuk kepada i'tidal dan disambungkan kepada sujud. Saya harap kita bisa fokus, kita hanya punya waktu kisaran 1.5 jam ke depan. Nanti saya uraikan 1 jam ke depan, setengah jam kita bisa diskusi dengan tanya jawab insyaAllah. Baik, kita mulai bahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka dengan ayat sujud dulu, baru kemudian kita praktekkan ke bab i'tidalnya, masuk ke sujud. Saya turunkan dalilnya dulu. Satu, Quran surah ke 48 ayat 29. Tuliskan dulu ya sifat sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu, kita ambil Quran surah ke-48 ayat 29. Dua, Quran surah ke-3 Ali Imran, kita ambil ayat 113 sampai 114 paling kanan sebelah bawah. Kemudian kita turunkan Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat ke-15. Ini yang paling utama. Saya kotaki. Kemudian kita ambil hadisnya. Pertama, hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 812 dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan kita ambil hadis riwayat Muslim nomor hadis 772. Kemudian kita kembalikan ke hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 817. Ini kita kosongkan supaya kita bisa menuliskan beberapa bagian. Baik. Fokus baik-baik. Pembahasan kita masih seputar tentang sifat solat Nabi SAW sebagai bahasan, satu, untuk memperbaiki cara ibadah kita yang tiap hari kita tunaikan. Kedua, bahasan ini akan menjadi indikator benar dan berhasilnya solat yang kita tunaikan. Benar ukurannya sesuai dengan petunjuk yang Nabi tuntunkan. Berhasil ukurannya sesuai dengan keterangan indikator yang ada dalam Al-Quran dan hadith-hadith Nabi SAW. Orang yang solatnya benar jadi orang baik, hatinya lebih tenang, berdoa cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dijamin kesuksesan dalam setiap aktivitasnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting, di antara sekian banyak orang-orang yang menunaikan solat, Allah menjamin akan memberikan solusi dan kemudahan dalam setiap kehidupannya. Maka lima ini akan jadi ukuran pada setiap solat yang kita tunaikan. Jika di antara kita sudah lama dan banyak menunaikan solat, mohon maaf, satu di antara lima ini belum diraih, maka boleh jadi bukan jumlah solatnya, mungkin cara solatnya yang harus kita perbaiki. Kita masuk pada pembahasan sujud setelah kita selesaikan bab ruku' di pertemuan yang lalu. Kenapa kemudian saya tidak sebutkan i'tidal, tapi menyebutkan kesujudnya? Baik, pertama, karena paket ruku' itu disatukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalimat sujud. Dan dua hal ini dipisahkan nanti sebelum sujud dengan proses i'tidal. Maka saya masukkan bab sujudnya sebagai takrim atau memuliakan ayat Al-Quran yang menyandingkan ruku dengan sujud. Quran surah ke-48 ayat 29. Bahasan kita akan memulai dengan satu, kita akan bahas tentang cara, kemudian bacaan, dan juga hikmah atau esensinya. Baik, saya bacakan ayatnya. Lihat baik-baik, fokus. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Ibu dan bapak sekalian, jika nama Muhammad disebutkan dalam Al-Quran, maka beliau sallallahu alaihi wasallam, penyebutan namanya itu seringkali dibagi kepada dua bagian. Satu, melekatkan fungsi pribadi sebagai manusia. Yang kedua, melekatkan fungsi kerasulannya menjadi teladan untuk kita. Jadi kalau Bapak Ibu baca ayat menemukan kalimat Muhammad disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 144. Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat ke-40. Quran surah ke-47 dengan namanya Muhammad ayat yang kedua. Dan Quran surah ke-48 ayat ke-29. 4 kali nama ini disebutkan dalam Al-Quran. Nama di Ali Imran, Quran surah ke-3 ayat 144 misalnya, disebutkan Muhammad saja. Lihat, disebutkan Muhammad saja. Dan dilekatkan dengan kalimat kematian. Ingin menunjukkan kesan bahwa, maaf, Nabi Muhammad SAW juga manusia seperti kita, yang punya sifat-sifat kemanusiaan yang diantaranya tidak abadi hidupnya dan akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Paham sampai sini? Wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami tugaskan sebagai seorang rasul kecuali beliau pun manusia juga, sama seperti rasul yang dulu punya sifat kemanusiaan. Rasul yang dulu meninggal, Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun akan meninggal. Paham? Jadi kalau antum menemukan kalimat Nabi dengan namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, coba dilihat sifat keterangan Al-Qur'annya. Kalau dilekatkan pada sifat-sifat kemanusiaan, maka ini petunjuk dari Al-Qur'an, maka kita menghormati, menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul, tapi jangan sampai mengangkat beliau di atas hal-hal yang tidak sewajarnya. Karena itu pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu langsung membenarkan dan langsung, mohon maaf, menegaskan pada saat itu seketika ketika ada seorang bernama Abdullah bin Syikhir yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 4075, ketika beliau disanjung oleh orang ini sebagai utusan dari kaumnya dengan nama Sayyid. Datang orang tersebut, Abdullah bin Syikhir, diutus oleh kaumnya menyanjung Nabi, mengatakan, anta Sayyiduna, engkau adalah Sayyid kami. Kata Nabi, As-Sayyidu Allah. Yang Sayyid itu cuma Allah. Ditepis oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, lihat baik-baik, awas hati-hati ya. Saya ingin luruskan sebentar. Maaf saya agak lompat sedikit. Perhatikan baik-baik. Saya ingin luruskan. Hadis ini sering digunakan oleh sementara ikhwan beberapa kalangan untuk menolak penyebutan nama Sayyid bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saya pribadi menghargai pendapat itu, tapi kalau kita menelusuri hadis-hadis Nabi, maka kiranya pendapat dimaksud belum benar seutuhnya. Ya, belum lengkap. Ingat kata Sayyid itu dibagi dua bagian. Awas hati-hati ya, kata Sayyid dibagi dua bagian. Bagian pertama, bagian yang diperkenankan, dibolehkan. Bagian yang kedua, bagian yang dilarang. Dikata Sayyid, panggilan Sayyid, Sayyiduna, Sayyid dan sebagainya, itu dibagi dua bagian. Satu, bagian yang diperkenankan. Kedua, bagian yang dilarang. Contoh, saya berikan bagian yang diperkenankan. Yang disutradai oleh seseorang yang dari Belanda itu. Menuduh Nabi SAW dengan film-film yang tidak layak. Ya. Apa yang direspon oleh beliau? Bukan mengeluarkan kalimat makian, cacian, atau respon yang kasar. Tapi didatangilah orang ini langsung ke tempatnya. Tidak dengan kalimat-kalimat ajakan kepada Islam, tapi akhlak yang luar biasa. Maka diundang oleh beliau untuk makan malam bersama. Tidak menyebutkan saya ini muslim, saya ini tidak. Diundang makan malam sama-sama. Dijamu dengan hidangan yang terbaik. Disampaikan kalimat-kalimat yang terbaik. Disampaikan akhlak yang lembut dengan segala sikap-sikap yang luar biasa. Sampai orang bertanya, Anda ini siapa? Kenapa mengajak saya seperti ini? Kata beliau, saya sedang mempraktekkan apa yang dituntunkan oleh sosok yang selalu Anda cela dengan film Anda itu. Dia yang mengajarkan saya untuk memuliakan tamu, maka Anda tamu saya muliakan saat ini. Dia mengajarkan saya berkata lembut, maka saya praktekkan untuk berkata lembut kepada Anda. Dia yang mengajarkan saya menghormati setiap manusia sepanjang dia memiliki nilai kemanusiaan yang baik, maka saya hormati Anda. Dan dialah sosok yang selama ini Anda cela dengan film yang Anda buat. Anda tahu apa yang dikatakan? Dia tidak pernah mengucapkan satu kalimat pun dengan berkata masuklah ke dalam Islam. Hanya menampilkan akhlak. Saat itu orang ini langsung berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam orang ini, dihajikan bahkan diumrahkan kemudian oleh beliau ini, dipertemukan dengan Imam Masjidil Haram dengan Syekh Sudais, kami diperlihatkan foto dan sebagainya, dan sekarang termasuk dai yang terbaik untuk menyampaikan risalah-risalah cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah asyidda'u anil kufar, uslub yang pertama, uslub da'wah. Ya, uslub da'wah, hikmah. Kalaupun terjadi kemudian perdebatan, kata Quran, kalau mau diskusi, bukan dengan cara yang baik, tapi dengan cara yang terbaik. Bukan dengan cara yang baik, hasan, tapi dengan cara yang terbaik. Berdiskusi maunya menang sendiri dan seterusnya, maka baru kemudian diambil sikap yang selanjutnya. Kalau dia bertransaksi dalam ekonomi, tinggalkan transaksi dengannya. Kalau punya produk, gak usah dibeli. Kalau terkait dengan kedudukan tertentu, ikut pemilihan, gak usah dipilih. Ya, kalau memang dalam hal-hal interaksi tadi, dia kemudian tidak bisa menerima nilai-nilai kebaikan. Paham sampai sini? Itu yang disebut dengan asyidda'u alal kuffar. Sebaliknya, ruhama'u bainahum. Awas hati-hati, ruhama'u bainahum. Ruhama, akar katanya terambil dari kata rahim, dari akar kata rahimah, puncak kasih luar biasa, sayang yang terdalam. Kalau dinisbatkan pada makhluk, bukan khalik ya, bukan khalik, kalau dinisbatkan pada makhluk, maka muncul makna tambahan, sifat perhatian dan sayang yang dalam. Saking dalamnya dia rela merasakan penderitaan asalkan yang diperhatikan itu merasakan kenyamanan. Keadaannya disebut dengan rahim. Kenapa perempuan punya rahim? Laki-laki tidak. Kenapa perempuan punya rahim disebut dengan rahim? Karena di dalamnya ada sosok yang sangat diberikan kasih sayang yang dalam. Saking sayangnya dijaga-jaga. Walaupun rela yang menjaga itu merasakan penderitaan yang luar biasa. Quran surah ke-7 ayat 189. Falamma taghashshaha hamalat hamlan khafifa famarrat bi. Falamma athqalat da'a Allah rabbahuma. Falamma athqalat, tatkala yang mengandung itu athqalat, mulai merasa berat. Ya. Athqalat itu dari kata thaqil, Sakil itu sesuatu beban yang berat dipikul. Kalau antum bawa barbel begini tuh, barbel kan bukan cuma di sini yang berat. Ke kaki berat, ke badan susah, ke tangan juga berat. Di seakan-akan Quran mengilustrasikan dengan bahasa yang indah, perempuan yang mengandung lebih daripada ngangkat barbel. Bukan cuma perutnya yang berat. Itu ke badan susah, miring kanan susah, kiri susah, ke kepala kadang-kadang berat. Dan bukan main susahnya ngangkat barbel, cuma beberapa detik. Ngangkat anak tuh kemana-mana dibawa, gak pernah bisa dilepas. 9 bulan 10 hari. Belum pernah dengar sih ada seorang ibu mengandung, tiba-tiba mau masak, adek keluar dulu ya, mau masak. Gak bisa. Fahim tak? Ini mustahil. Itu tidak mudah gitu kan. Beratnya luar biasa. Tapi kenapa kemudian disebut dengan rahim? Karena di dalamnya ada yang sangat diperhatikan, walaupun yang mengandung itu pemilik rahimnya rela merasakan penderitaan. Rahim, jamak dari itu disebut dengan rohana. Di sesama muslim itu seharusnya rohana. Rohana ubainahum. Kalau sama-sama umat Muhammad itu punya sifat rohana. Ini sekarang kita diuji nih, Lombok sebelumnya, Palu sebelumnya. Itu jadi ada ayat, awas hati-hati. Ada ayatul qaul, ada ayatul kaun. Maktubun fis sutur, awas hati-hati. Maksyufun fis sutur, madmunun fis sutur. Ya, tertulis dalam tulisan, kemudian terjaga di dalam jiwa kita, terpraktekkan dalam kehidupan. Di ayatul kaun tufassiru ayatul qaul. Ya, ayat-ayat semesta, musibah, itu tanda-tanda Allah. Itu nanti yang menguji kita apakah yang tertulis dalam Al-Quran itu dipraktekkan apa enggak. Katanya ruhana, ini orang Lombok diuji, antum merasakan enggak? Katanya satu tubuh. Al-mu'minu lil-mu'mini kalbunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Mu'min satu dengan yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan. Bahkan di hadis lain bagaikan satu tubuh. Idhashtaka minhu adbun, kalau sakit yang satu yang lain merasakan. Mana buktinya? Bahkan untuk sekedar doa sampai malam ini, apakah setiap sujud antum ba'da sholat pernah mendoakan saudara kita di Lombok, di Palu yang sekarang, di Palestina yang terjadi hampir tiap hari? Di mana sifat ruhana yang kita miliki saat ini? Coba lihat, itu yang penting kita hadirkan dalam kehidupan. Ada yang kurang saat ini, ada yang kurang. Jangan hanya gara-gara kehidupan dunia kita kehilangan tali persaudaraan. Saya berikan nasihat kepada murid-murid kami, ingat baik-baik yang belajar, teman-teman, saya mencintai Anda karena Allah. Jangan karena satu kejadian kita terputus silaturahim di antara kita. Ada pilpres tiba-tiba saling hujat, tidak kenal saudara, padahal sama-sama satu muslim. Kaidahnya sudah ada sebetulnya. Ada kemudian kejadian lain, hanya karena beda taklim tiba-tiba saling hujat. Dan menariknya antum bawa nama Quran di dalamnya. Kok bisa taklim Quran sunnah tapi tidak menyelesaikan dan memberikan makna-makna Quran sunnah? Quran mengatakan jangan mencela, antum mencela. Quran mengatakan wala tafarraqu, jangan terpecah, antum terpecah. Quran mengatakan jangan bergibah, la yaghtab ba'dhu, antum bergibah. Antum ini siapa sebetulnya? Antum mengatakan Quran tapi Anda menyalahi isi Quran. Anda mengatakan sunnah tapi Anda mengingkari sunnah. Anda siapa? Jadi kalau kita benar-benar ingin mengikuti semua itu, maka buktikan. Orang-orang yang saat bersamaan menyakiti orang Islam, berbeda dengan asyiddau alal kufar, dan memecah dalam kehidupan, maka dia tidak diakui langsung oleh Allah sebagai umatnya Muhammad SAW. Paham sampai sini? Nah, jadi kalau saya mengajak Anda semua, ayo kita ambil nilai-nilai Quran dalam kehidupan, praktekkan pedomannya. Pada orang-orang yang tidak menyukai Islam, dakwahi. Kalau dia menyerang, bela Islam dengan nilai izzah kita yang terdalam sesuai dengan porsinya. Tapi pada sesama muslim, gandeng dengan nilai-nilai kebaikan. Yang menyalahi dua hal ini tidak diakui oleh Al-Quran sebagai umatnya Muhammad SAW. Kalau masih ada yang mengakomodir orang munafik, mengakomodir orang-orang yang tidak senang kepada Islam setelah dia didakwahi tetap menyerang Islam, maka orang-orang itu munafik, tidak disebut sebagai umatnya Muhammad SAW. Ingat ya, siapa yang paling pertama masuk neraka jahannam? Munafik. Dalilnya Quran surah keempat An-Nisa ayat 140, paling kiri sebelah bawah. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. Sungguh Allah akan menghimpun orang munafik dan orang kafir. Wawunya ataf. Ataf itu diikutkan pada sesuatu. Ana wa Ustaz Mahmud nadhhab ila al-masjid. Saya dan Ustaz Mahmud. Wa'nya ataf diikutkan. Kalau saya berangkat duluan, disebutkan pertama, Ustadz Mahmud ikut, berarti beliau mengikuti saya. Paham ya? Kalau beliau disebutkan duluan, saya belakangan, berarti saya mengikuti beliau. Paham? Baik. Sekarang innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah akan menghimpun orang munafik dengan orang-orang kafir bersamaan di neraka jahannam. Munafik masuk duluan. Kalau orang kafir wajar, enggak ada imannya, masuk neraka wajar. Kamu ini merasa beriman, muslim, tapi dengan muslim kamu tidak menjadikan kamu mendapat hidayah, maha menyerang orang Islam dan mengangkat orang-orang yang kufar. Neraka duluan. Paham? Nah, itulah mukaddimah kita. Sekarang kita mulai bahasannya. Asbir ya habibi, badan al-muqaddimah. Nabda al-anta'lim. الطيب إخوة الآن إن شاء الله سوف نواصل الدرس ده في هذه الليلة المباركة إن شاء الله بأن نواصل مادتنا في الأسبوع الماضي حول معنى القرآن الكريم. جيد، تحدثنا فيما سبق لماذا؟ فهمتم؟ فهمنا. إذن ما دمتم فهمتم خلاص نواصل بالعربية bahwa saya terjemah ila bahasa Indonesia. Hai fadhil. Beliau menerjemahkan ke bahasa Indonesia, saya pakai bahasa Arab. Tanya. Bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Tanya bahasa Arab. خلاص اذا. Terjemah dalam bahasa Indonesia, فانا احاضر باللغه العربيه. ماشي. Tanya. خلاص بينهما برزخ لا يبغيان. Kita teruskan pelajaran kita di pertemuan lalu. Kita telah mengambil satu materi. Ini saya sudah tepati hari ini janji kami. Ini sudah kami copy hari ini, tapi barangkali belum dibagi. Ini yang handoutnya, yang hard copy-nya ada 200 saja. Mungkin ngambil yang paling jauh. Tapi ini nanti akan diupload di akhir media, ya di Facebook dan selainnya. Nanti antum tinggal download saja, masukkan ke handphone. Ini rangkuman materi kita dari awal jumpa sampai pertemuan hari ini. Ya, ini ada 3 halaman, 3 lembar, mohon maaf, 3 lembar. Lembar pertama tentang makna ulumul Quran. Lembar kedua perjalanan ulumul Quran dari zaman Nabi sampai dengan ke pembukuan ilmu Al-Quran. Ke bawah saya berikan bagian begini. Ya, dan sekarang bagian ketiga ini tentang makna seputar Al-Quran. Ini ringkasannya, penjelasannya dalam ta'lim kita insyaallah. Antum kuasai 3 lembar ini, antum sudah mendapatkan kurang lebih 15 sampai 20 halaman di kitab yang kita pelajari. Baik, kita mulai bahasannya hari ini tentang nama dan sifat Al-Quran. Kami terangkan di pertemuan lalu, umumnya para pembelajar ulumul Quran ketika mengkaji nama dan sifat Al-Quran hanya menjadikan penamaan dan sifat ini sebagai kalimat-kalimat yang dihafal. Al-Quran punya nama, Al-Quran, Al-Kitab, Al-Dhikr, Al-Tanzil, dihafal. Punya sifat, Hudan, Nur, Furqan dan seterusnya. Padahal ketika ini kemudian disebutkan dalam Al-Quran, antara sifat dengan nama, isim memiliki keterkaitan yang sangat berkelindan. Kalau disebutkan nama ini, sifatnya ini, berarti nama yang disebutkan berpengaruh kepada sifat atau keadaan atau fungsi nama itu dalam kehidupan. Ingat, saya sampaikan di pertemuan lalu, kalau nama itu berarti sesuatu yang menunjukkan identitas pada zat dan menunjukkan ketinggian apa yang diberikan nama, dari kata ism, terambil dari kata sumu, sesuatu yang tinggi. Di namanya menunjukkan ketinggiannya, sifatnya menerangkan fungsi dari nama itu. Nah, sekarang disebutkan Al-Quran nama pertama. Saya pernah sampaikan kalau disebutkan Al-Quran berarti yang dimaksud bunyinya. Paham? Bukan bentuk tulisannya. Nanti untuk membedakan hiya aqwa. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Quran surah ke-17 ayat 9. Ya, paling kanan sebelah atas. Nih, jadi namanya Al-Quran ini yang pertama. Saya ambil beberapa contoh. Sifat pertama. Wasati-hati. Yahdi lillati hiya aqwam. Al-hidayah ila al-aqwam. Saya tuliskan dulu ya, agak cepat ya, agak cepat. Ini tidak tersebut di buku penjelasan ini. Ya, dan jarang nanti diungkapkan. Jadi ini Anda harus menghimpun beberapa referensi baru menemukan penjelasan ini. Satu Quran surah ke-17 ayat ke-9. Yang kedua tadi dibacakan oleh Syekh Mahmud di ayat ke-82 di surah yang sama. Surah ke-17 ayat 82. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmatun lil mu'minin, rahmah. Quran surah ke-17 ayat 82. Paling kiri di pertengahan. Tahan. Ini ada turunan yang saya turunkan. Jadi kita ambil yang ketiga, contoh. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Paling kiri pertengahan. Syahr Ramadan alladhi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al hidayah linnas. Kalau ini ilal aqwam, yang ini linnas. Wa bayyinatin minal huda wa bayyinat. Tahan. Kita ambil tiga dulu. Awas, ini sesuatu yang sangat penting dan akan menjadi sesuatu yang baru yang kita praktikkan. Satu, kalau disebutkan Al-Quran berupa bacaan yang kita bacakan, ya, di kalau tertulis di antara dua jilid dari Al-Fatihah sampai An-Nas disebutnya mushaf. Tulisannya disebut kitab susunannya. Tapi ketika Anda bacakan misal, ya, Bismillahirrahmanirrahim, maka bunyi yang terdengar bacaannya disebut dengan Al-Quran. Paham? Baik Anda baca lewat mushaf ataupun Anda hafalkan Al-Quran itu sehingga kemudian terhimpun di jiwa Anda, maktubun fis sudur, ya, di ada yang fis sudur dalam tulisan, ada yang di jiwa Anda, Anda hafalkan. Nah, fungsinya kalau Anda menghafal Quran dengan baik atau baca Quran dengan baik, maka fungsi yang pertama, yahdi lillati hiya aqwam. Bacaan itu akan membimbing Anda ke dalam perilaku yang lurus dalam kehidupan. Secara singkat, saya pernah katakan di pertemuan lalu, kalau Anda benar menghafal Quran atau baca Quran dengan benar, maka ayat Quran itu akan membimbing hidup Anda menuju pada perilaku yang terbaik. Contoh, maaf ya, maaf. Anda hafal surah Al-Hujurat misalnya, surah ke-49. Lalu Anda bacakan ayat 11 sampai 12 ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hei orang-orang yang masih merasa beriman. Ingat pakai ya, saya pernah katakan pakai ya. Disebutkan 360 kali dalam Al-Qur'an, menunjuk yang dekat, menengah atau jauh. Allah mengingatkan para pemilik iman, "Hei para pemilik iman, enggak peduli apakah imanmu kuat sehingga dekat dengan saya atau kamu menengah atau jauh dari saya ingatkan ya, sepanjang kamu punya iman, la yasra qaumin qaum, maka lisanmu tidak boleh saling mencela." Nah, orang yang hafal ayat ini, bacaan ayat ini, kalau hafalannya benar, maka ayat ini akan membimbing dirinya akwam, membimbing lisannya untuk berkata yang lurus dalam kehidupan. Maka ketika ada misalnya pancingan untuk mencela orang lain, maka ayat ini akan otomatis hadir dalam jiwanya menjaga lisannya untuk tidak membalas celaan. Kalau orang-orang benar membaca Qur'annya, jadi baru baca ayat ini atau bahkan dia hafal ayat ini, orang yang benar bacaannya, benar apalagi hafalannya, maka hafalan Qur'an itu akan membimbing hidupnya, mengarahkan dia pada yang terbaik dalam hidupnya. Begitu akan mencela, dia tidak menemukan kosakata. Dia akan ghibah, layang taba'dukum ba'd, tiba-tiba ayatnya masuk ke dalam lisannya, jangan lakukan. Dia dipancing untuk mencuri, korupsi misalnya, ayatnya muncul ke tangannya, as-sariqu was-sariqatu faqtu aydiyahuma. Hei, daripada dipakai korupsi, potong aja tangannya, jangan digunakan. Tidak. Begitu dipancing berdusta, muncul ayatnya wailul lil mukadzdzibin. Begitu melihat televisi ada gambar-gambar yang tidak bagus, muncul ayatnya qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, palingkan. Begitu berjalan, Allah memberikan nikmat tambahan, sebelumnya pakai sepeda, sekarang ada motor, mulai muncul perasaan untuk berbangga diri, turun ayatnya. Ya, la tamshil ardi wa la tamshi fil ardi maraha. Ya terus, jadi semua ayat Quran seakan-akan membimbing dia berperilaku yang baik. Karena itu turun satu ayat khusus yang menunjukkan penghafal Quran yang benar. Quran surah ke-35 ayat 32 paling kiri sebelah atas. Uridukum an tatsdu hadhil ayat surah Fatir ayat 32, thumma arafnal kitab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Jadi tolong ya, tolong sekali Bu ya Pak, tolong yang investasi anaknya sekolah di sekolah-sekolah IT misalnya kan, atau sekolah-sekolah Quran, tolong saya mohon pada Bapak Ibu cek dulu supaya investasi Bapak Ibu sekalian benar, termasuk kita. Ingat baik-baik, lihat perubahan perilakunya, cek. Setelah itu silahkan yang lainnya, bagus tajwidnya, yang lainnya macam-macam silahkan, dan semoga Allah muliakan kita semua insya Allah. Dua, saya agak cepat. Mana Imam Muhammad Ibn Sa'ud dari Bandung sudah ada di sini? Ali Muhammad Ali Ibn Sa'ud sudah hadir dari Bandung? Kalau sudah ada saya mau berada di sini ya. Baik, dua, saya agak cepat ya. Kita sampai jam berapa malam ini? Oh, baik. Hatta sahadi ta'ashar. Mungkin? Lebas. Silakan sampai jam 11, saya jam 9 pulang. Saya mau ke Padang malam ini ya, jam 3 saya. Baik. Dua. Quran surah ke-17 ayat ke-82. Ya Allah habibi nasma' minkum, kita dengar Syekh Mahmud. Quran surah 17 ayat 82. Nunazzilu minal Quran. Bismillahirrahmanirrahim. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. طيب جزاك الله خير. Perhatikan baik-baik. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ. Awas, perhatikan kalimat Qur'annya. Sangat detil sekali diksinya. Allah tidak mengatakan وَنُنَزِّلُ مِنَ الْكِتَابِ. Tidak mengatakan وَنُنَزِّلُ مِنَ الذِّكْرِ. Awas, ini pilihan kata Al-Quran itu indah sekali. Ketika mengatakan ذَلِكَ الْكِتَابِ, ذَلِكَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ, Allah tidak katakan ذَلِكَ الْقُرْآنِ. Ketika mengatakan, awas, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, Allah tidak katakan inna nahnu nazzalna al-Quran, tapi dhikr. Detil sekali kalimatnya. Sekarang kita fokus ke nomor satu ini dulu. Perhatikan kalimatnya, wa nunazzilu minal Qur'ani. Dan di antara sekian ayat-ayat Quran yang kami turunkan itu, kalimatnya menggunakan Quran. Berarti sifatnya bacaan. Awas bacaannya. Imma antum bawa mushafnya antum bacakan caranya, atau antum hafalkan ayatnya, antum bacakan kemudian ayat itu. Ingat baik-baik, kalau disebutkan Al-Quran, maka yang dimaksud apanya? Bacaannya. Ingat, bacaannya. Imma anda bawa mushaf, anda bacakan ayatnya, atau kemudian praktiknya, anda hafalkan ayatnya, anda praktekkan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di antara fungsi bacaan-bacaan ayat Quran itu, ada yang menjadi syifa. Ini rahasia. Wah, hati-hati ya, ini rahasia besar. Saya tidak akan sampaikan cuy di depan anda saja. Ini rahasia kita nih, jangan dibuka. Hada sirun bainana. Syifa itu punya dua arti. Awas, Bu Syifa, hati-hati. Punya dua arti. Satu, syifa itu bisa berarti penyakit fisik yang sudah sulit ditemukan obatnya secara medis. Jadi ada penyakit fisik yang secara medis tersedia obatnya. Ada secara medis, secara klinis ini bisa diselesaikan. Nah, penyakitnya disebut dengan daun. Obatnya disebut dengan dawaun, dawa. Ya. Misal, mah minum promah, misal, ya. Masuk angin, minum tolak angin, misal ada dia. Wah, itu dulu waktu di Afghanistan itu pasukan PBB ada di situ, kemudian bikin kemah-kemah, tiba-tiba ada kejadian angin besar bertiup malam-malam, sepertiga malam terbang kemah-kemah itu. Tapi yang paling menarik cuman kemah orang Indonesia, tenang aja. Begitu dilihat apa yang mereka lakukan, tidur aja mereka. Ternyata luarnya ada tulisan tolak angin. Teman bercanda gitu kan, tentanya ada sponsornya tolak angin. Lebih dari terjemah, tapi insya Allah. Saya pengen terjemahin supaya saya bisa mereka ketawa, saya juga ketawa katanya kan. Tapi kan hunarika yani al-amal al-askari hunak. Jadi al-umam al-muttahida di musalad al-ikhwan fi Afghanistan ini mazah faqatnya kisah. Kan hunarika ba'd al-ikhwa askariyun thumma mabituna fi al-khaymah fi makan muhayyama. Fa atta inna dhalika ma'al rih. Rih fadamarat kull al-khaymat. Jadi masya Allah yani kan kullu mudammara illa khaymah wahidah li Indonesia. Masya Allah. Limadha hakadha? Pahala fi thuluth al-ayl min al-layl. Orang Indonesia seperti, oh, seperti sahabat katanya. Dia belum tahu kisahnya. Baik. Dia belum tahu kisahnya. Baik. Falimadha limadha fa kunna nadhunnu annahum yusallun wa yadhkurun kadha fi thuluth al-akhir. La lahum na'imun. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Limadha hasal? Limadha ini al-khaymah thabita? Li'anna fi syi'ar fi al-khaymah maktub talaq angin. Ad-difa' an ar-riyah. Ah, khalas. Kita lanjutkan lagi sekarang. Susah juga kalau begini nih. Ya, teruskan lagi. Entah. Jadi beliau pengen kalau antum ketawa, pengen ikut ketawa. Dia. Ini yang kita butuh terjemahan. Khair insyaallah. Baik, jadi kalau sakit antum berobat medis. Ini diikuti petunjuknya. Satu orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana min al-ashhab, ishtaka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mariyad. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, apa artinya? Tuh, ampuh, manjur. Ini yang jadi masalah. Ini sama dengan menerjemahkan Sukabumi dengan hubud dunia. Dari mana Sukabumi, hubud dunia? Kok bisa? Suka itu hubun, dunia itu bumi. Ya, hubud dunia, Sukabumi. Mujarab itu asalnya bukan manjur, bukan. Mujarab itu yang telah lulus uji coba. Dari tajribah, enggak pakai oh, bukan. Asalnya dari tajrubah, diuji coba dulu, tidak diterapkan pada manusia. Mungkin pada hewan dulu, diuji coba dulu secara klinis, dilihat di lab. Setelah terbukti bagus, mapan baru dipraktikkan pada manusia. Percobaannya disebut dengan tajrubah. Setelah dipraktikkan, mujarab. Dipraktikkan, diuji coba berhasil, mujarab berhasil uji cobanya. Praktikkan pada manusia, dikenallah kemudian dengan dawa mujarab. Obat yang sudah uji klinis, sudah dicoba. Makanya bisa dipakai. Belum tentu ampuh. Kalau penyakitnya berbeda. Masa kepeleset minumnya Panadol? Paham ya? Nah, jadi kita ini harus paham ini maksudnya kemana gitu. Nah, kalau sakit-sakit, maka ikhtiar yang pertama cek ke dokter datang. Sakit mata, pergi ke dokter mata. Ya kan? Sakit kepala, cek, lihat, dan seterusnya. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Minum obat. Jika benar ukuran syar'inya mesti didapatkan. Kalau ramuannya melanggar ketentuan syar'i, lihat aspeknya, darurat enggak? Masih ada obat yang lain enggak? Kalau ada yang halal, tinggalkan yang haram. Paham? Baik. Awas hati-hati, termasuk vaksin misalnya. Kalau bukan keadaan dibutuhkan, ya, maka kemudian ada yang halal, sifatnya dibutuhkan, ada yang halal, ambil. Tapi kalau sifatnya misalnya ada yang halal, ada yang haram, jangan diambil yang haramnya. Atau yang kedua, sifatnya tidak dibutuhkan, tapi dipaksakan. Memang gak ada, dan gak ada vaksinnya kecuali dari yang haram, tapi kita gak butuh. Ngapain juga divaksin? Jelas? Nah, sekarang kembalikan kepada keadaan kita sekarang. Setelah antum berobat kemana-kemana, ada penyakit yang secara medis dokter sendiri mengatakan ini gak bisa nih. Mustahil nih pak. Gak bisa bu. Ah, ini tanda pertama. Jika manusia sudah mengatakan mustahil, dan dia sudah mengangkat tangannya. Kalau mengangkat tangan ke bawah ke atas? Maka dia sudah menunjuk kepada yang di atas. Hanya Allah yang bisa menyembuhkannya. Maka dari situ tinggalkan opini manusia, beralihlah kemudian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, obat yang diturunkan oleh Allah untuk menyembuhkan penyakit yang menurut manusia tidak didapati itu semua, maka itu namanya syifa. Ini saya tanya deh pada dokter-dokter yang ada, atau yang bukan dokter pun pasti bisa jawab. Ya, maaf ya, maaf. Ada dua orang menikah, laki-laki perempuan, berumah tangga, sudah menikah, belum ada keturunan. Tiba masanya kemudian berlanjut, suaminya dan istrinya sudah semakin sepuh. Bahkan suaminya rambutnya sudah memutih. Fisiknya sudah letih. Ya, sudah lemah fisiknya. Rambutnya sudah putih. Yang lebih dahsyat istrinya, maaf ibu, divonis secara medis, monofos dan mandul. Secara medis mungkin gak punya keturunan. Secara klinis mungkin gak punya anak. Tidak, semua tabib mengatakan kamu gak akan punya anak, ini gak bisa. Gak bisa, ini gak mungkin. Nah, saat mereka mengatakan tidak mungkin, maka Anda harus beralih kepada zat yang tidak memiliki segala macam kemustahilan. Tidak ada yang tidak mudah baginya. Selesai semua. Itulah yang membedakan antara khalik dengan makhluk. Jadi begitu makhluk mengatakan saya gak bisa, itu tandanya cuma khalik yang bisa. Itulah yang menjadikan kita sebagai wasilah untuk ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau antum dibuat seperti itu masih gak ingat Allah, antum perlu diingatkan seperti apa lagi? Itu hikmah pertamanya. Maka apa yang saya sampaikan tadi itu kisah yang terambil di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39 paling kanan sebelah atas. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Bukan main-main yang dicontohkan Nabi. Di sanalah Nabi Zakaria bermohon kepada Rabbnya. Nabi itu Anda bayangkan. Nabi yang dicontohkan bukan manusia biasa. Yang ingin saya sampaikan Nabi aja melakukan ini. Masa antum yang bukan Nabi enggak melakukan itu? Antum siapa? Ini Nabi nih diberi contoh, difonis beliau sudah sepuh, rambutnya memutih. Wasta'ala ra'su saiba. Rabbi inni wahana al'adhu minni, fisik saya sudah letih. Wasta'ala ra'su saiba, rambut sudah memutih. Wa imra'ati aqir, istri saya difonis mandul, monofus, dan enggak bisa punya anak kata orang. Mereka mengatakan mustahil. Kata Allah, kamu datang kepada saya yang tidak punya sifat mustahil. Maka dia meminta syifa. Apa yang dia kerjakan? Mohon kepada Allah dengan bacaan-bacaan. Kapan dibacakan? Saat sholat. Quran surah 3 ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Catat nih ya. Catat rumusnya di Quran, catat rumusnya. Rumus pertama, kalau Anda menemukan penyakit yang seperti ini, rumus pertama, maka segera dekati Allah Subhanahu wa taala. Rumus kedua, oh hati-hati, mungkin persoalannya bisa sama bisa beda. Sama itu mungkin tentang keturunan, yang kedua tentang penyakit lain yang menurut dokter sudah enggak ada obatnya. Ya, apapun itu sifatnya. Yang kedua, coba buat mihrab di rumah. Mihrab. Mihrab. Mihrab itu tempat yang dikhususkan hanya untuk kepentingan ibadah. Walaupun sehamparan sajadah. Mihrab. Ya, mihrab. Ini mihrab di imam depan. Jadi ada tiga tempat yang utama di Quran. Ada mihrab, ini yang kita bahas. Yang kedua ada musalla, Quran surah kedua ayat 125. وَإِذْجَعَنَّ الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُ مِنْ مَقَامِ إِبْرَهِيمَ مُصَلًّى. Yang ketiga ada masjid. Masjid. Quran surah kedua ayat 114. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. Quran surah 9 ayat ke-18. إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ. Di ada musalla, ada masjid, ada mihrab. Simpan musalla dengan masjid, saya mau bicara tentang mihrab. Mihrab itu tempat yang diistimewakan di dalam Al-Quran, yang dikhususkan hanya untuk fungsi ibadah saja, tidak yang lainnya. Dan di antara keutamaan mihrab, dia bisa mempercepat terkabulnya doa. Satu-satunya tempat yang diisyaratkan dalam Al-Quran, mempercepat terkabulnya doa, mihrab. Mihrab. Makanya tempat imam di mihrab. Kenapa tempat imam di mihrab? Karena imam memimpin doa. Mimpin salat. Apa itu salat? As-salatu hiya doa. Pemimpinnya imam, imam yang bacakan. Dari Al-Fatihah sampai ujungnya. Mengaminkan. Kenapa tempatnya di mihrab? Diharapkan berpotensi jawabannya cepat diberikan. Jadi begitu imam dapat, makmumnya dapat. Paham sampai sini? Nah, antum boleh bikin mihrab di rumah, tidak harus di masjid. Apa dalilnya? Maryam. Antum kenal Maryam? Ayo kenal. Tahu Maryam? Semuanya tahu. Tahu. Kenal Maryam? Maryam binti Imran. Ya. Kenal? Oh, biasa. Sudahlah. Saya namanya Maryam. Masya Allah. Adiknya? Iya, Masya Allah. Adiknya namanya Maryam. Tanya. Tapi bukan Maryam binti Imran. Nanti kita bahas lain waktu supaya tidak melebar. Ya. Lihat sini. Maryam bikin mihrab. Dibikinkan oleh orang tuanya. Imran dengan Hannah. Dibuatkan mihrab. Perhatikan. Fungsi mihrab sekali lagi. Dia bisa mempercepat terkabulnya doa. Yang kedua mempercepat datangnya rezeki. Apalagi kalau antum satukan antara doa dengan rizki, itu luar biasa. Ya Allah, mohon dekatkan rizki kepada saya Allah. Mohon ya Rabb, mohon. Tiba-tiba datang anaknya rizki namanya. Mas, sedang apa? Betul, mendekatkan rizki. Tahu dari mana? Ketika dibuatkan mihrab oleh bapak ibunya, Maryam beribadah di dalamnya. Perhatikan apa yang terjadi. Ayat 37-nya, paling kiri sebelah bawah di Mus'haf. Quran surah ketiga ayat 37. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب. Disebutkan mihrabnya. Maryam itu ibadah di mihrab, ibadah aja. Ingat, fungsi mihrab hanya ibadah saja, jangan dengan yang lain. Di kala antum isi salat, baca Quran, zikir di situ, urusan dunia keluar. Misal, sedang baca Quran ada telepon, tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung ting tang ting tung, jangan diangkat, di mihrab keluar. Keluar. Karena urusan di situ hanya ibadah saja. Dan jangan lakukan yang mengganggu ibadah Anda. Begitu masuk mihrab, ceklik foto. Sedang di mihrab, jangan ganggu ya. Nah, itu tepi kan. Jadi begitu Anda fokus pada urusan ibadah, maka apa yang terjadi? Wakafalaha Zakaria. Nabi Zakaria ditugaskan antarkan kebutuhan, pakaian, makanan. Tapi Allah berkehendak lain. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Kullama, setiap kali masuk, bukan sekali dua kali. Setiap kali datang sudah ada kebutuhannya. Mau makan ada makanan, minum ada minuman, pakaian sudah ada. Dia kaget, dia mengatakan, ya Maryam, anna laki hadha. Maryam, dari mana semua ini? Kan yang pegang kuncinya saya, yang buka saya, kenapa sudah ada di sini? Perhatikan, kalimat anak yang dididik dengan nama Allah, dengan hukum Allah, maka yang keluar di lisannya hanya akan Allah yang pertama kali. Kalimat anak Anda yang dididik dengan mall, dengan iklan, dengan tontonan, maka di lisannya akan marak kalimat-kalimat tontonan itu. Apa kabar anakku? Kabar baik, robot X. Wah, sudah robot tuh. Ya, sayang sini, siap poli. Poli yang dipanggil. Robokar poli. Ah, hati-hati. Ada poli, ada embers, ada heli, dan sebagainya. Loh. Kenapa Ustadz hafal? Ya, tahulah sedikit-sedikit. Ini banyak anak-anak depan. Tayyib. Jadi ketika disebutkan nama Allah, dilatih dengan Allah, apa yang keluar kalimat pertamanya? Qalat huwa min indillah. Allah. Dia enggak nyebutkan ibadahnya. Ini paman saya kan rajin ibadah nih. Baca zikir, tidak. Huwa min inda, dari Allah. Innallaha, ini poinnya. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah akan memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa batas. Dan rezeki bukan hanya harta, keturunan itu rezeki, ketenangan rezeki, kenyamanan rezeki. Harta masuk rezeki, bukan cuma harta. Nabi Zakaria membaca, oh berarti tanpa batas. Lihat cara bacanya. Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki, berarti saya harus masuk kepada yang dikehendaki itu. Apa yang dimaksudkan? Maryam punya mihrab, saya belum punya. Maka beliau berdoa di mihrab itu langsung, tidak meninggalkannya, langsung dimanfaatkan. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di mihrab itulah beliau bermohon kepada Allah. Salat beliau, baca, minta dalam salatnya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, ya Wahhab. Wahhab itu sifat Allah yang memberikan tanpa batas. Ingat kaidahnya. Satu, dekati Allah. Dua, buat mihrab. Tiga, saat Anda membuat mihrab, isi dengan ibadah. Saat ibadah itulah mohon kepada Allah. Bagaimana cara memohonnya? Pertama, sebut nama Allah sesuai dengan kebutuhannya. Misal, kalau minta rizki, ya Razzaq. Kalau minta ilmu, ya Al-Alim. Kalau minta dibebaskan dari kesulitan, ya Al-Fattah. Kalau minta dibebaskan dari gangguan, ya Al-Jabbar, ya Al-Malik. Minta disabarkan dari ujian, ya Sabar. Nah sekarang beliau itu difonis, ya tidak akan mendapati keturunan, mustahil. Maka beliau meminta dengan sifat Allah yang memberikan tanpa batas. Sifat pemberi tanpa batas disebut dengan Wahhab. Wahhab. Ya, tolabnya, permintaannya disebut dengan Hab. Rabbi habli, habli. Ini rumus ada di Quran surah Al-Isra, surah ke-17, ayat 111. Ya. Qulid Allah awid ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Kalau Anda punya masalah, sebut nama Allah, minta. Atau Ar-Rahman. Atau kalau Anda tahu, kata Allah, saya telah tetapkan nama-nama terbaik sesuai dengan kebutuhan kamu. Yo, kamu punya apa kebutuhannya, sebut nama saya sesuai dengan kebutuhan. Itu yang disebut dengan al-asma'ul husna. Rabbi habli. Ya. Lihat kalimatnya. Hunalika da'a Zakaria rabba. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Ya Allah, ya Al-Wahhab, yang memberikan tanpa batas. Mereka mengatakan saya punya keterbatasan. Hanya Engkau yang tidak punya batas dalam pemberian. Tolong saya mohon, ya Allah, anugerahkan darimu saja, bukan dari yang lain. Keturunan, ya Allah. Engkau pasti mendengar doa saya. Kalau pada yang Maha mendengar saja tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi saya mesti memohon? Anda tahu apa yang terjadi? Beliau masih berdoa tuh. Masih berdiri dalam sholat. dalam sholat membaca. Dalam sholatnya masih berdiri-berdiri disebut dengan qa'imun. Sedang sholat belum selesai disebut dengan yusalli. Baru selesai doanya belum selesai sholatnya. Turun jawaban. Ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Tiba-tiba turun jawaban sedangkan beliau belum selesai sholatnya mengatakan, hei, kamu akan punya anak namanya Yahya. Artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim perempuan yang menopause dan mandul, bayi yang hidup, tidak ada yang mustahil bagiku. Lahir, hidup. Ustaz, itu kan bacaan, hafal. Bagaimana dengan yang dibacakan? Zaman Nabi Muhammad berlangsung, ada kepala suku di Arab, tersengat kalajengking. Kalajengking Arab, Anda bayangkan. Ingat kepala suku. Begitu disengat, sudah. Terkena racunnya, menyebar ke seluruh tubuhnya. Sekarat keadaannya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba mencari tabib sana sini tidak ditemukan yang bisa mengobati. Semua angkat tangan. Ditemukan sekelompok sahabat yang sebelumnya sudah datang ke situ tapi tidak dijamu. Dibiarkan pergi disusul. Siapa yang bisa menyembuhkan di antara Anda? Ancat satu orang tangannya mengatakan biiznillah dengan izin Allah. Begitu didatangkan orang itu dibacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bacakan sekali baca. Ya, obat sana sini sudah tidak mempan, dawa sudah tidak ada, syifa. Begitu dibacakan Al-Fatihah, sembuh biiznillah, sembuh. Sembuh. Makanya dikenal Al-Fatihah dengan syafi, surat penyembuh. Tuh. Lihat bagaimana mempraktekannya. Paham ya? Nah, ini nanti syifa. Jadi kalau ada orang-orang berobat, kemudian dikatakan oleh dokter, ini enggak bisa, ini mustahil. Ini tanda pertama. Berarti saya sedang dicintai oleh Allah, saya diminta langsung mendekat kepada Allah. Allah enggak mau pakai perantara, langsung minta kepadanya. Saya pernah sakit satu kali, kuntum maridan zaman. Dan dirawat di rumah sakit, habitu fil mustashfa, karib bin huna. Wazaran tabib, ini ziarah adiyah, yaumiyah. Datang dokter visit setiap hari biasa. Wa ahyanan, ini karib al-dhahr. Ya kadang-kadang jam 10.30, jam 11 datangnya begitu terlambat. Ya mul awal waqala. Ya hari pertama dia tanya datang, apa yang dirasakan dek? Panggilnya adek. Qala ya mun jaa ilayya ana. Faqala madza bika ya gulam? Gulam yaumul awal. Baik. Apa yang dirasakan dek? Hari kedua rupanya anak saya datang, sakit juga di situ. Kami bersama-sama. Hari kedua berubah. Apa yang dirasakan Pak? Dari adik pindah ke bapak. Baik. Jani waladi wa zawji huna wa waladi ada musab yani bil marad fa kan ma'i fa yawm athani qala madha bika ya ab. Baik. Hari ketiga terjadi perubahan. Jadi dia berkata, ini udah enggak bisa, Pak. Bapak tunggu aja lah. Trombositnya turun sampai 30.000, turun lagi macam-macam terus. Ini enggak bisa. 3 hari, Pak, baru selesai. Saya pikir saya enggak mau merepotkan banyak orang. Banyak hal sudah terjadi di sini dan kita juga ada kurang kesempatan untuk mengerjakan yang lain. Maka ketika dokter mengatakan mustahil, saya tangkap kalimatnya. Oh, kata Quran ini tandanya. Maka Allah sedang mencintai saya. Tinggalkan pendapat manusia, saya beralih kepada Allah. Maka malam semampu kita tempelkan telapak tangan di tembok. Tayamum kita bermunajat kepada Allah. Ya Allah, hambamu mengatakan mustahil saya mendapatkan kesembuhan. Sedangkan engkau mengatakan dalam Quranmu ketika orang mengatakan mustahil, maka minta kepadaku yang tidak punya sifat istihadah. Kita mohon, minta, minta, minta. Besoknya yang biasanya visit datangnya jam 10.30, jam 11. Fa'idha yawmu thalis ata as-sa'atis sabi'ah sabahan. Datang jam 7. Wa'indama ya'ti yatrukul bab. Ketika dia datang, ngetuk pintu dulu, enggak seperti biasanya. Faqala assalamualaikum. Assalamualaikum. Yaumul thalis faqala ya ustaz. Shufta? Yaumul awal gulam. Tani ab. Fathalis ustaz. Hari pertama adik, hari kedua bapak, hari ketiga ustaz. Ustaz. Ini enggak mungkin nih. Enggak bisa nih. Ya kok gimana Anda ini? Assalamualaikum ustaz, enggak bisa. Apa maksudnya? Seharusnya ustaz naiknya hari ketiga, ini banyak doanya ya katanya. Baru di situ saya jaga kesehatan ya, gini macam-macam. Kita diskusi pelan-pelan, dia tunjukkan ternyata benar janji Allah. Begitu sudah demikian, selesai beliau pulang, datanglah kemudian satu orang tua dari seorang pasien di bawah. Dia datang, ustaz, saya mohon maaf, saya ini pasiennya dokter A yang periksa ustaz juga. Saya dikasih cerita ke sini, saya datang ke sini. Anak saya sakit, ustaz. kata obatnya sudah yang terbaik tapi enggak sembuh-sembuh. Saya katakan kepada beliau, tolong minta anaknya untuk bermohon kepada Allah. Ini tanda yang paling utama. Boleh enggak orang tuanya? Saya bilang enggak bisa, harus anak yang sakit. Itu masalahnya Ustaz. Dia enggak mau. Kalau sudah diberi tanda begini enggak mau dekat juga sama Allah, mau diapain lagi? Balik kepada anaknya, mintakan kepada Allah. Baik Ustaz, dia turun lagi. Selepas itu datang lagi satu orang. Datang kemudian menyampaikan kertas, seorang ayah. Tertulis di kertasnya, apa ini Ustaz? Apa ini Pak? Saya bilang, Ustaz itu dua nama anak saya. Perempuan dua-duanya. Maksudnya apa? Ustaz kan sakit. Doa orang sakit cepat dikabulkan oleh Allah. Tolong doakan anak saya besok mau ujian. Itulah macam-macamnya. Ya. Ah, jadi Anda pun bisa mengerjakan itu. Tidak harus jadi Ustaz. Tidak harus jadi seorang Nabi. Saya bukan Zakaria. Saya manusia biasa. Dan mungkin Anda lebih baik dalam pandangan Allah. Maka jika ada orang memvonis demikian, bangun malam. Dawamkan kemudian kepada Allah. Dekati. Takarub. Minta. Dan sampaikan, ya Allah, engkau berjanji di Quranmu, maka sekarang saya meminta janjimu, dan engkau tidak akan pernah mengingkari janjimu. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Bacakan, mohon, perbanyak doa kepada Allah. Paham? Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Quran surah ke-26 ayat ke-80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, fahuwa yashfin. Kalau sakit lo katakan, pasti kalau saya sakit Allah yang menyembuhkan. Yang disebut syifa. Nah, ini cara yang kedua. Cara yang kedua, kalau ada Anda menjenguk orang sakit atau merasa sakit, boleh sambil dipegang-pegang sakitnya. Bacakan ayatnya. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ya. Awas, hati-hati, fokus. Bisa menggunakan Quran surah ke-26, ini bacaannya. Ayat ke-80. Tuh, terjemahannya. Bisa menggunakan Al-Fatihah. Kalau ayatnya, maaf ya, kalau penyakitnya sedemikian parah, parah betul, bukan penyakit biasa, maka lakukan seperti Nabi Ayub memohon kepada Allah. Doanya ada di Quran surah ke-21 ayat 83-84. Awas, saya tidak akan mengulang ya, saya tidak akan mengulang. Kalau penyakitnya penyakit-penyakit seperti tadi Nabi Zakaria, ya bukan penyakit fisik dalam artian sakit yang kena penyakit atau bakteri atau hal tertentu, tapi kondisi-kondisi seperti harapan punya keturunan, mustahil begini, mustahil begitu, kan? Misal sudah lemah, divonis gak bisa ke masjid, kan? Ah, itu seperti, lakukan seperti Nabi Zakaria. Kalau penyakit-penyakit biasa yang standar, tapi obatnya belum ada, maka seperti doa Nabi Ibrahim. Quran surah ke-26 ayat 80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Tapi kalau penyakitnya sudah penyakit fisik yang melukai dan sudah tidak ada obatnya, virus kah, bakteri kah, macam-macamnya, maka doanya doa Nabi Ayyub alaihi salam. Di Quran surah ke-21 Al-Anbiya ayat 83-84, paling kiri sebelah atas. Wa ayyuba idna da rabbah, habibi. Wa ayyuba idna da rabbah. La, akhir ayat. Wa ayyuba idna da rabbahu anni massani ad-dharru wa anta arhamur rahim. Bukan wa ayyubu tapi wa ayyuba. Bukan wa ayyubu tapi wa ayyuba. Fathah. Kenapa fathah? Alamat fathah nasab. Nasab itu sesuatu yang dicancapkan dengan kuat. Perhatikan falsafatul lughah. Sesuatu yang ditancapkan dengan kuat disebut dengan nasab. Nasaba syai. Perhatikan, ana nasabtu al-asa 'ala al-ardi. Saya tancapkan tongkat ke tanah. Kuat, nasaba. Fathah sesuatu yang terbuka. Kalau kita bahas dengan ilmu lughahnya, wa ayyuba, dan saya buka kisah Ayyub dengan hikmah yang sangat kuat. Tancapkan hikmah ini pada diri Anda dengan kuat. Idnada rabbahu, ketika dia bermohon kepada Rabbnya, anni massani yadhur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, penyakit ini sudah melukai saya dan menghambat saya untuk ibadah, sedangkan kau Tuhan yang paling sayang kepada saya. Kalau yang paling sayang saja tidak menyembuhkan saya, kepada siapa lagi saya mesti bermohon? Perhatikan kalimatnya. Di burun itu sudah melukai secara fisik, sedang gak enak, ada penyakit ke kulit melukai, ke tubuh melukai. Tapi ingat, bukan sekedar minta sembuh, tapi Anda memohon supaya ibadah bisa lancar lagi. Ini cara mintanya. Karena banyak orang minta penyakitnya cuma sekedar disembuhkan. Kalau cuma minta sembuh, jangankan Anda, yang tidak beriman pun minta sembuh. Maka bagaimana cara mintanya? Mintalah kesembuhan ini dengan tujuan untuk maksimal beribadah kepada Allah. Maka apa jawabannya? Lihat ayat 84-nya. Fastajabna. Fastajabna lahum. Awas. Fakashafna ma bihi min durrin. Kami jawab doanya, perhatikan, kami jawab doanya, doa, kami jawab doanya, kami sembuhkan, kami buka semua yang melukai. Fakashafna ma bihi min durrin. Semua yang melukainya kami buka. Penyakit kulit, penyakit ini, penyakit itu, luka, capek, buka. Selesai semua. Masya Allah. Wa atainahu ahlahu wa ma'ahum mithlahum. Kami kembalikan semua kenikmatannya, keluarganya dua kali lipat dari sebelumnya. Tapi yang paling menarik, jangan berhenti sampai sini. Lihat ujung ayatnya. Wa dzikra lil 'abidin. Ini poinnya. Dan kisah ini mesti diingat oleh hamba-hamba Allah di masa-masa setelahnya. Maksud ayat ini, kalau Anda mengalami peristiwa yang serupa, maka lakukanlah seperti Nabi Ayub pernah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal penyakit ini tidak pernah dialami orang sebelumnya, tidak akan dirasakan orang setelahnya. Jadi kalau orang sakitnya seperti Ayub saja, kata Allah, kalau dia ingat kepada Allah, zikra, ingat kepada Allah, kemudian dia mengamalkan amalan seperti Ayub, saya sembuhkan. Dan di antara makna zikrun itu Quran. Dari mana tahunya? Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Quran disebut dengan dzikrun. Di antara makna dzikrun hafalan Quran. Dari mana tahunya? Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walakad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Di kalau Anda hafal Quran, sering baca Quran, itu di antara manfaat yang mendatangkan syifa. Minimal dijaga dari penyakit. Diberikan kesehatan, dijaga. Fisiknya kelihatan kuat. Padahal dia punya kekuatan yang tidak biasa. Paham? Nah ini dia syifa. Maka ini kita gunakan. Pakai. Nah yang kedua, syifa ini bisa berarti obat dari penyakit hati, bukan fisik. Penyakit hati. Penyakitnya disebut dengan maradun. Nempel di hati disebut dengan qalbun, jamaknya qulub. Quran surah kedua ayat ke-10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Marad. Marad itu penyakit hati, dengki, iri hati. Nah, hati-hati. Itu penyakit hati, riya, penyakit hati. Bukan penyakit fisik. Makanya enggak bisa antum datang kemudian ke rumah sakit. Dok, aduh, pusing saya, Dok. Sakit kepala saya. Bapak gejalanya apa yang dirasakan? Gejalanya kalau tetangga saya beli kulkas, saya sakit kepala saya. Dia beli TV, saya sakit hati saya ini, Dok. Enggak tahu kenapa. Tolong, Dok. Enggak bisa, kasih resep dokter. Quran surah ke-17 ayat ke-82, kasih. Apa ini, Dok? Penyakit Anda tidak bisa diatasi dengan obat biasa. Bukan Anda kurang sehat, tapi Anda kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus saya mesti bagaimana? Dekati Allah, bangun pertengahan malam. Tapi saya belum punya pendamping, cari sendiri. Dampingi dirimu dengan Al-Quran. Masya Allah, paham? Nah, itu indah. Ya, jadi ini yang disebut dengan syifa. Makanya kalau ada orang-orang ahli Quran, apalagi dia belajar Quran, tapi masih hatinya belum terjaga. Ya, maaf ya, maaf, maaf. Ini tidak mudah ini. Jangankan murid biasa, ustaz juga bisa gagal ini. Bisa gagal. Ada ustaz mengajar Quran tapi tidak bebas dari sifat iri hati, berarti Qurannya tidak memberikan keberkahan pada dirinya. Dia mengajar Quran tapi lekat dengan dengki, lekat dengan riya, awas, tidak bebas dia. Tidak memberikan keberkahan Quran pada dirinya. Dan pastinya dia menempatkan Quran di tempat yang salah, disebut dengan zalim. Makanya di ujung ayat ke-82 itu diseruskan ayatnya, wa la yazidu dzalimina illa khasara. Wala yazidu dzalimina illa khasara. Dan Quran tidak akan pernah memberikan manfaat kepada orang zalim. Awas, sekalipun dia ustaz syekh, ustaz syekh alim, tapi dia menggunakan ayat Quran tidak pada tempatnya, maka Quran tidak akan memberikan keberkahan pada dirinya. Menggunakan ayat untuk menipu orang lain. Menggunakan ayat-ayat untuk memberikan fatwa yang tidak benar. Menggunakan ayat-ayat untuk membenci orang lain. Awas, tidak akan ada keberkahan pada dirinya. Minimal perilaku orang yang belajar akan jauh dari akhlakul Quran. Akan jauh. Demi Allah saya katakan, kalau Anda belajar Quran akan berpengaruh pada akhlak Anda. Anda belajar ta'lim Quran, sunnah, tapi akhlak Anda jauh dari Quran dan sunnah, pertanda tidak ada keberkahan Quran pada diri Anda. Itu awas, kaidah yang pertama. Itu kaidah. sama dengan yang lain. Di kalau Anda orang-orang yang sering baca Quran, tiba-tiba tidak menempatkan isi Quran, saat Anda sakit pun maka Quran tidak akan berpengaruh pada diri Anda. Enggak akan berpengaruh. Makanya yang kotor itu dikeluarkan dulu. Nih gini nih, lihat. Ini kosong nih. Ada maksiat. Masuk. Walaupun Anda baca Quran, perhatikan kopi sudah masuk duluan. Warnanya apa? Tarif kopi, kahwa. Iya, yeah. Malawnu aswad. Ayo. Aswad hitam. Kopinya hitam. Anda kemudian sering baca Quran, masukkan air bening. Tidak akan pernah merubah kopi menjadi putih atau bening. Begitu air dimasukkan hanya akan teraduk, kemudian adukannya menjadi hitam. Itulah orang yang sering bermaksiat tapi juga rajin baca Al-Quran. Baca Quran tapi tidak berpengaruh pada dirinya. Maka kalau dia terus melakukan itu, nih lihat begini. Tutup. Jadi begitu dia berdoa kepada Allah, sakit minta disembuhkan, bukan Allah tidak mengabulkan, begitu akan diberikan mental begini. Karena begitu dia berbuat maksiat, kata Nabi, naktah sauda, dia akan menutup cawan hatinya. Semakin keras seperti ini. Maka kalau Anda kemudian bermohon kepada Allah menyembuhkan penyakit, baca Quran, sholat, tidak sembuh-sembuh, coba cek, barangkali Anda belum bertobat. Buka dulu ini dengan tobat, keluarkan semua kotorannya, baru bermohon kepada Allah. Demi Allah saya katakan, Anda akan disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kita tadi baru berdoa. Semoga orang mendapat hidayah, berikan dengan akhlak, dan doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Niyani fan fi asnai ta'limina da'an Allah subhanahu wa ta'ala bi'an da'iman nad'u'a yani lil ghairil muslimin ya lihtadu ila l'islam nad'u'um ila l'islam fa alhamdulillah ajaban Allah subhanahu wa ta'ala du'a'ana fa ya'ti al'an wahid min ikhwatina fi Indonesia liyashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa sawfa yadkhulu ila l'islam. Ada seorang yang datang pada malam hari ini, datang memo kepada kami, ingin masuk Islam. InsyaAllah kita hentikan sejenak kajian kita nanti, dan kita akan kemudian bimbing beliau untuk mengucapkan syahadat. Ya, paham ini? Saya berhentikan pada syifa dulu. Kita belum bicara rahmat. Rahmat lebih dahsyat lagi. Begitu Quran hadir di rumah Anda, ada orang satu penghafal Quran di rumah Anda, maka Allah akan turunkan rahmat kepada diri Anda dan keluarga Anda seketika. Apa itu rahmat? Nanti pertemuan berikutnya. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya ingin bimbing dulu supaya kita segerakan untuk masuk Islam. Setelah itu saya sampaikan pengumuman, dan barangkali kita akan berpisah setelah itu dan bertemu di pertemuan yang selanjutnya. Saya undang dahulu, silakan. Boleh di sini saja. Satu sini. Tantal yang sini. Kursinya. Ah, Mr. Ali. Silakan. Mana orangnya? Maju sedikit mas. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita kedatangan saudara kita dari Banten. Di Banten sih. Tinggalnya di Tanah Abang. Namanya Mas Febri Nabiko Fandi. Benar? Nama panggilannya? Nama panggilan Febri. Febri ya. Namanya Febri Nabiko Fandi. Baik, lahirnya di Banten 9 Februari 1991 ya. Benar. Jadi usia berapa sekarang? Sekarang 28. 28. Baik. Atau 27. Mau 27 mau 28? Mau 28. Oh, mau 28 ya, tahun depan. Baik. Agama asalnya Kristen. Benar, Pak. Baik. Yakin mau masuk Islam? Yakin. Yakin betul? Yakin benar. Mau dipikirkan lagi? Tanya kawan. Sudah yakin betul? Yakin. Baik. Tidak ada paksaan? Tidak ada. Baik. Adinda Febri, sebelum kita teruskan, dan ini informasi kepada teman-teman semuanya, di dalam Al-Quran ada tiga kaidah. Hunaka talat taqawain fil Quran al-Karim. Ada tiga kaidah. Ini bimbingan kepada siapapun yang ingin masuk Islam, mohon maaf adinda harus disampaikan dulu tiga hal ini untuk memastikan betul keislamannya dengan baik. Satu, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 200, hati-hati, 56. Allah menyampaikan paling kiri sebelah bawah di mushaf, la ikraha fid din, tidak boleh memaksa orang untuk memeluk ad-din. Apa itu ad-din? Ditafsirkan di Quran surah ketiga ayat 19, inna ad-dina 'indallahi al-islam, yaitu Islam. Jadi mohon maaf Febri, dalam Islam itu tidak boleh kita paksa orang untuk memeluk Islam. Baik paksaan yang sifatnya halus apalagi kasar. Halus itu datang misalnya ke tempat musibah kayak di Lombok dan di Palu, bawa indomie, bawa sarung, anda boleh dapat itu tapi asal masuk Islam. Ya ingat, Islam bukan agama indomie, Islam bukan agama supermie, Islam tidak senilai dengan sarung. Dan kita menghargai setiap orang supaya benar mengikrarkan dari dalam dirinya. Kami mohon izin, saya harus pastikan dulu, ada yang paksa untuk masuk Islam? Tidak ada yang paksa saya. Tidak ada sama sekali, tidak teman? Tidak ada. Apa motivasinya masuk Islam? Motivasi saya ingin berubah aja dari kehidupan saya yang dulu. Baik, baik. Yakin insya Allah ya? Pastikan ya. Dan nanti kalau ada yang menuduh beliau dipaksa, beliau sendiri yang menyampaikan tidak ada paksaan sama sekali, jelas? Baik, yang kedua, maaf, masih ada orang tua? Masih. Ayah? Ayah udah almarhum. Ayah sudah tidak ada, ibu? Ibu masih ada. Masih ada, ibu agamanya apa? Muslim. Ibu sudah masuk Islam, baik, duluan. Atau ibu Muslim? Ibu Muslim. Oh, jadi Febri ingin ikut ke ibu. Baik, maka tidak berlaku hukum yang kedua. Hukum yang kedua ini akan berubah kepada Quran surah 17 ayat 23. Kalau ada anak masuk Islam, ibunya masih non-Muslim atau ayahnya, maka berlaku hukum Quran surah ke-31 ayat ke-15. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bi 'ilmin fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau ibu bapak non-Muslim ngajak kepada ibadah atau kembali lagi kepada selain Islam, maka boleh ditolak dengan cara yang lembut. Tapi jangan sampai perbedaan akidah menghalangi berbuat baik dalam urusan dunia. Silakan, punya rezeki, berikan. Ada kelebihan, sampaikan. Doakan supaya masuk Islam. Tapi Febri, karena ibunya Muslim, maka ada kaidah setelah masuk Islam ini, tidak boleh putus berbakti kepada kedua orang tua, harus memperhatikan ibu dengan baik. Siap? Siap. Ini perintah Allah. Kalau Febri melanggar, maka Febri bermaksiat kepada Allah. Ya. Siap insyaAllah? Siap. Baik. Tiga terakhir. Quran surah kedua, ayat 208. Hati-hati, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang beriman, kalau sudah beriman masuk Islam harus mau mengerjakan tuntunan Islam secara menyeluruh. Febri, kalau masuk Islam nanti ada salat. Sudah difikirkan? Siap salat? Siap. Ada berapa waktu? 5. 5 apa saja? Maghrib, Isya, Subuh, Zuhur, Asar. Febri, itu tidak mudah loh. Habis Zuhur datang Asar. Habis Asar ada Maghrib. Habis Maghrib ada Isya. Serius? Yakin? Sudah lihat orang sholat? Sudah. Bacaannya panjang, apalagi orang Mesir yang imun. Siap tapi? Siap. InsyaAllah. Baik, alhamdulillah. Siap puasa? Siap. Ramadan? Siap. 30 hari? Siap. Siang malam? Siap. Tidak, malam tidak ya. Cuma siang saja, malam tidak usah. Jangan terlampau soleh ya nanti kalau sudah masuk Islam. Ya sudah, Gabri. Paham ya? Baik, siap disaksikan. Ada yang memaksa beliau? Tidak ada. Beliau siap berislam? Baik. Febri ikuti saya. Ya, tidak usah cepat-cepat. Simpan mic-nya dengan baik. Enggak disimpan di lisan. Ikuti ya, pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu. Allah ilaha illallah. Ikuti saya dulu, saya bacakan, Febri ikut ya. Asyhadu Allah ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi dengan sesungguhnya bahwa tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah dan diibadahi ibadahi kecuali hanya Allah saja dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala habibikal karim rasulikal mustafa al amin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna ya Allah, qabbal minna ya Allah, taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal ya Allah shahadata akhina fibri nabika fandi ya rabbal alamin. Taqabbal minhu shahadatahu, taqabbal minhu islamahu ya rabbal alamin. Ya Allah, mohon terima keislaman saudara kami Febri Nabi Kofandi ya Allah ya rabbal alamin. Terimalah syahadat yang ia sampaikan dengan keikhlasan dalam dirinya ya arhamar rahimin. Allahummaghfir lahu ya Allah jami'a dhunubihi ya arhamar rahimin. Ya Allah, mohon ampuni segala dosa-dosa yang pernah terjadi dengan ucapan syahadat yang ia sampaikan ya arhamar rahimin. Wala tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa shafaytah wa la hajatan min hawa'ij ad-dunya wal akhirati fiha lak ridan wa fiha lana shalah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami bermohon pula kepada-Mu bagi kami yang hadir pada malam hari ini. Jika ada yang datang ke masjid ini membawa lumuran dosa, jangan biarkan dia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Jika ada yang datang ke sini ya Allah membawa kegelisahan, jangan biarkan dia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma, jika ada yang datang ke tempat ini membawa hal penyakit ya Allah, seberat apapun, maka angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma ya arhamar rahimin, nawwir qulubana biduril Qur'an, ihdina ya Allah siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ij'al baqiyata hayatina ya Allah hayatan thayyibah wa akhir mamatina husnal khatimah, tawaffana al muslimin wa alhaqna bis salihin ma'a alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin wash shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar, fadlika subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun, wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Febri, agamanya apa? Islam ya. Sekarang sudah Islam, sudah bersyahadat. Ini saudara-saudara dan saudari Febri semuanya, dan selamat sudah masuk Islam. Nanti kalau Febri dari Tanah Abang, teman-teman yang dari Tanah Abang ada di sini, ya yang dekat tolong nanti dibimbing ya. Febri, nanti tolong disampaikan, diajari sholat dan sebagainya, supaya beliau insya Allah lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah muliakan antum seluruhnya insya Allah. Febri, pekerjaannya apa? Grab. Siang atau malam? Dari pagi sampai malam. Oh, masya Allah, sepanjang malam. Baik, bagi teman-teman yang terafiliasi kepada Grab, ini Febri ya, tolong dicatat identitas untuk beliau, jasanya. Di kalau kemana-mana antum bisa kontak Febri untuk mengantarkan antum insya Allah. Dan di dalam pengantarannya saya boleh pesan Febri? Baik ya, nanti di mobilnya masukin ya flash disk Al-Quran di situ. Ya, masukin supaya dengar Quran ya. Boleh dengar ceramah, hear TV atau yang lain masukin, supaya nanti terisi ya, di jalan tidak ada hal-hal yang sia-sia. Siap insya Allah? Baik. Ini ada hadiah untuk Febri. Febri belum pakai peci, jadi ada peci ya. Febri mau baca Quran? Ya, insyaallah ada Quran dan untuk salatnya. Dan saya jadi pelanggan pertama yang tidak naik mobilnya Febri, dan saya insyaallah hadiahkan 10 juta rupiah insyaallah untuk Febri. Baik, ya, selamat ya. Ada yang mau masuk Islam lagi? Sudah cukup. Baik, Febri selamat insyaallah, dan silakan pulang ke rumah, titip salam untuk ibu ya. Baik. Dari DKM bisa dibantu nanti untuk ininya. Febri di sini saja. Teman-teman sekalian, sekaligus kita akan mengumumkan untuk malam ini bahwa alhamdulillah akan berlangsung nanti launching untuk Syiar Quran yang kemarin sempat diundurkan. Catat tanggalnya 21 Oktober. Ya, 21 Oktober, hari Ahad. Hari Ahad kita akan bertemu dengan para ahli Quran. Juga nanti insyaallah ada ustaz-ustaz, syekh saya juga ahli Quran. Di situ acaranya panjang dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Waktu yang diberikan, ya kan? Nanti kita akan mulai ada 3 kegiatan besar. Pertama, ada diskusi Quran Jadi Anda boleh bertanya apa saja seputar Al-Quran. Yang kedua ada bedah buku. Ya, nanti ada buku yang kita akan gali, kita ambil maknanya. Yang ketiga, di situ kita akan launching program Syiar Al-Quran yang Anda boleh daftarkan diri Anda, sekaligus nanti di situ juga akan disiapkan pembagian kelasnya dengan modul-modulnya dan pembagian waktu-waktu untuk deklarasi ahli Quran per wilayah di Indonesia. Ya, sudah ada beberapa kepala daerah yang mendaftarkan daerahnya, yang insya Allah di situ akan muncul komunitas dan bersiap menjadikan daerahnya sebagai ahli Quran insya Allah. Baik, mudah-mudahan Anda terlibat bersama kami insya Allah. Tempatnya nanti kami akan kabarkan, tapi sudah fix tempatnya sudah ada, tapi kami tidak akan bocorkan dulu ya, karena kalau bocor agak sulit menutupnya ya. Baik, jadi kita nanti siapkan dulu untuk surprise nanti di dekat-dekat waktunya, nanti insya Allah kami sampaikan. Yang kedua, Anda yang paling jauh dari mana? Ada yang paling jauh? Dari mana? Medan. Baik, Medan. Ada lagi? Riau, masya Allah. Habibie, tahan sana, tahan. Ini. Tidak, tahan, tahan, tahan. Fifi, buka Indonesia. Tadi. Ha. Ini Riau. Itu Medan. Ini? Manado, masya Allah. Ada Manado. Jazirah di Sulawesi. Medan di Sumatera. Pekanbaru di Riau. Antum? Gorontalo, masya Allah, Gorontalo tempat di Sulawesi, terbaik di sana bertayar 3 saat. Ada yang lebih jauh dari Mesir? Tidak ada. Baik, nanti yang jauh-jauh langsung temui panitia, akan langsung mendapatkan handout ini. Baik ya? Ini hanya 200 di kopinya hari ini, tapi jangan khawatir, tidak usah berebut. Tunjukkan bahwa ahli Quran itu berbeda. Yang paling prioritas antum dapatkan. Tapi kalau antum bisa akses lewat handphone di akhir media sosial Facebook ya dan sebagainya, enggak usah dipaksakan, itu langsung bisa dibawa ke handphone antum, di-download. Nanti malam ini saya mintakan staf kami langsung di-upload, antum bisa download di situ. Ya, jadi yang punya kepentingan khusus yang sulit berinteraksi dengan media sosial, langsung hubungi panitia, hari ini malam akan langsung diberikan. Jelas ya? Baik, saya kira itu yang disampaikan pada malam hari ini. Kita doakan untuk beliau Syekh Mahmud. Ya, Allah Subhanahu wa taala taufik wal auda bisalama insyaallah. Fa masyaallah. Yani tuasil insyaallah tusafir ila Mesir. Beliau akan kembali ke Mesir pekan depan. Baik. Amiltum hajjah wala umrah? La hatta al-an. Na hatta al-an. Umrah? Umrah faqat umrah. Umrah, baik. Beliau sudah berumrah tapi belum haji, maka kami menghadiahkan insyaallah ibadah haji untuk beliau sesuai dengan waktunya. Nuhdikum hadiyatan li dhiabil al-hajj insyaallah. Ayo masyata'un insyaallah untuk beliau, dan mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala keseluruhannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya ilmu untuk sholat jadi imam, antum gak bawa peci, gak usah malu. Pak, silakan imam, pakai peci. Bukan. Bukan, peci hanya untuk menutup yang seperti ini. Ya, baik, ini kita tutup supaya kening terbuka. Lihat baik-baik orang, kata Nabi, maaf ya, jangan jadi orang sombong yang mengibaskan rambutnya saat dia akan sujud. Nabi mencela orang yang mengibaskan rambut ketika akan sujud. Ya. Nah, jadi beliau boleh kalau antum pulang dari sini mau pakai gitu kan, untuk itu boleh pakai peci, boleh dalam sujud atau diikat begini juga boleh. Ya, yang penting ini tampak. Ya, tapi daripada menimbulkan satu hal misalnya yang orang lain agak kebingungan, ya kalau tidak terbiasa antum boleh tutup atau boleh gunakan yang seperti ini. Mas ya? Ada, jadi enggak ada masalah. Sorban bisa dipakai, bisa dililit ke sini. Jadi ada tradisi, ada yang gunakan untuk bagian-bagian yang melengkapi syariat. Paham? Nama siapa? Hidayatussalam. Hidayatussalam, masya Allah. Jazakallah khair, Mas Hidayatussalam. Silakan, semoga Allah berikan pahala untuk antum. Ya. Mas Hanif dapat buku satu ya, Mas Hidayatussalam. Mas Bayi sudah dapat? Dua? Dua, saya teruskan. Ini kening sudah ada. Kedua, lihat, lihat. Pertama, jabha. Kening. Yang kedua, yadain, dua telapak tangan. Disebut tangan karena tangan semua turun. Yang nempel telapaknya tapi semua tangan turun. Ya, dua telapak tangan nempel. Dua tangan. Di satu tambah dua berapa? Tiga. Dua telapak tangan sudah